Konsultasi Syariah. Macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nafsu dengan tiga sifat. Yang ketiganya kembali kepada keadaan masing-masing nafsu. Pertama, nafsu mutmainnah. Itulah jiwa yang tenang karena iman, amal soleh, dan ketaatan kepada Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah juga berfirman, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Kedua, nafsu lawwamah. Kata lama yalumu secara bahasa artinya mencela. Laim artinya orang yang mencela. Jika dia suka mencela, disebut lawam. Disebut nafsu lawamah karena nafsu ini sering mencela orangnya disebabkan ia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. Allah bersumpah dengan menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Quran, yang artinya, aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 2. Ketiga, nafsu ammarah bisu. Itulah nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Allah sebutkan jenis nafsu ini dalam Surat Yusuf, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf, ayat 53. Tiga keadaan di atas tergantung dari suasana jiwa. Artinya, jiwa manusia bisa menjadi mutmainnah, dalam sekejap dia juga bisa berubah menjadi lawamah, dan juga bisa langsung berubah menjadi ammarah bisu. Sebagian ulama membuat perumpamaan tentang interaksi nafsu ini. Di antaranya perumpamaan yang disampaikan Imam Al-Ajuri, salah seorang ahli hadis dan sejarah dari Baghdad. Dalam kitabnya Adabun Nufus, beliau mengatakan, saya akan sampaikan permisalan untuk Anda. Insya Allah, masalah nafsu tidak lagi samar bagi Anda. Kemudian beliau mulai menjelaskan, pahamilah bahwa nafsu itu seperti anak kuda jantan yang sangat bagus. Setiap kali ada orang yang melihatnya, pasti terkagum dengan keindahan dan bagusnya. Hingga seorang ahli kuda berkomentar, kuda bagus ini tidak berarti sama sekali sampai dia dilatih dan diajari dengan baik. Barulah setelah itu, dia bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa dipakai untuk menyerang atau berlari kencang. Dan yang menunggang akan merasa puas dari hasil latihannya. Jika tidak dilatih dengan baik, maka keindahannya sama sekali tidak akan memberikan manfaat, dan penunggangnya tidak akan merasa puas ketika menggunakannya. Beliau melanjutkan, jika pemilik anak kuda ini memberikan perawatan dengan semangat baik dan paham keadaan, lalu dia serahkan ke orang yang ahli dalam merawat, dan dia tidak memilih perawat kecuali orang yang memiliki kemampuan dalam merawat dan kesabaran, lalu kuda itu dirawat dengan baik, maka akan bermanfaat bagi pemiliknya. Namun, jika perawat tidak memiliki pengetahuan dalam merawat, tidak paham tentang mengajari kuda, maka dia akan merusak anak kuda itu dan justru membuat lelah dirinya. Sehingga tidak ada komentar baik orang yang menunggangnya. Ketika yang merawat memahami teknik merawat dan melatih kuda, hanya saja dia kurang sabar dalam menghadapi kesulitan ketika melatih kuda, sukanya hanya bermain dan suka menunda-nunda apa yang menjadi tugas dalam melatih kuda, maka justru akan merusak anak kuda ini, sehingga nantinya tidak bisa digunakan untuk menyerang atau berlari kencang. Adab An-Nufus. Demikian, Allahu A'lam.